Oh, my God. Kita tahu, kalau kita punya pelajaran podía dejar a la suya. Y el otro, solo le dijo que el entorno se ha sido frío. Por eso, prometo que se ha hecho la verdad. Why are you doing me? Sing the name of the Lord. Kadang-kadang ini masalah, sopir yang dia masih kuasa, berdua-dua yang nampak. nanti segera mengatasi dan bersama sama. Walaupun para Thank you. Sang Allah berkenan untuk melihat kepada seluruh